Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan isim isyarah selanjutnya. Ismul isyarati. Yang pertama, ya. Al-awwal, ismul isyarati, ismun mabniun yadullu ala muayyanin bil isyarati ilaih. Isim isyarah itu adalah isim mabni yang menunjukkan kepada isim yang spesifik, yaitu tertentu. Kemudian, poin yang kedua, as-sani al-hamzah. Asma'ul isyarati hiya, isim-isim isyarah itu ya adalah za, za lil mufradil mudzakkar. Ini untuk mufrad mudzakkar. Kemudian zani ya, lil musannal mudzakkar, untuk musanna mudzakkar. Kemudian ula'i ya, untuk jama' ya lil jam'il mudzakkaril wal mu'annasi. Kemudian zi ya, kemudian zihi wa watihi ya lil mufradatil muannasati, untuk mufrad muannas. Kemudian tani ya, itu lil musannal muannas, untuk musanna muannas. Dan huna ya, ini lil makan, huna ini lil makan. Al ba'u, kemudian al ba'u poin yang B, wa idza uridu al isyarata ila al qaribi aw al isyarati aw al isyarata bi sifatin ammatin kudima ismul isyarati ha u tusammaha at tanbihi wa ala dhalika takunu asmaul isyarati ila al qaribi aw asmaul isyarati bisifatin ammatin. Ya, apabila kita menginginkan untuk memberi isyarat ya kepada sesuatu yang dekat ya, atau memberi isyarat kepada sesuatu sifat yang umum, maka isim isyarahnya itu diawali ya diberikan ha ya, diberikan ha. Dan ha ini dinamakan ha tanbih ya, ha tanbih. Wa dzalik, dan maka isim isyarah tersebut ya, maka isim isyarah yang menunjukkan makna dekat tersebut atau ya isim isyarah ya dengan sifat yang umum ya, hiya ya, ini adalah pertama dikasih ha ya, jadi dikasih ha tanbih atau diberikan ha tanbih. Hadza lil mufradil mudzakkar, hadani lil muannas, hadani lil musannal mudzakkar, haula'i lil jam'il mudzakkari wal muannasi. Kemudian hadhihi lil mufradil muannasati, kemudian hatani ini lil musannal muannas, hahuna ini lil au hahuna atau hahuna ya dengan panjang hanya lil makanil qarib, untuk tempat yang dekat. Kemudian ajim amma idza urida al isyarata ila al ba'idi ata bil kafi aw bil kafi wa bil lam fi akhir ismil isyarati wa tusamma al kafa harfa wa tusamma al kafu harfa khitabin wala mawdi'a laha min al i'rab. Adapun jika ingin mengisyaratkan kepada sesuatu yang jauh, maka didatangkan kaf atau kaf dan lam ya di akhir isim isyarahnya, dan kaf ini disebut harfu khitab dan tidak ada posisinya dari sisi i'rab. Wa asma'ul isyarati ilal ba'id, dan isim isyarah yang menunjukkan makna jauh itu adalah zaka wa zalika ya, lil mufradil mudzakkar talika ya. Tilka lil mufradil muannasati. Kemudian tanika lil musanna wa huma qalilan al isti'malu ya, dan ini jarang ya digunakan. Ulaika ya lijam il mudzakkari wal muannasi. Hunaka atau hunaka wa hunalika lil makanil ba'id. Ini untuk tempat yang jauh. Kemudian poin selanjutnya asalis yang ketiga, asmaul isyarati asmaun mabniyatun. Isim isyara itu isim mabni. Fi ma'ada dikecualikan hadani wa hatani fi fahuma mu'rabani, maka keduanya mu'rab. I'rabal musanna dengan i'rab seperti isim musanna. Wa ma'a baqa'i akhiri asma'il isyarati duna taghyirin. Dan dengan ya bersamaan tetapnya ya huruf akhir dari isim isyarah itu tanpa perubahan. Fa innaha turabu ala annaha mabniyatun fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin bihasabi mauqi'iha fil jumlati. Maka ya isim isyarahnya itu di'irab sebagaimana isim mabni ya pada posisi ya fi mahal, pada posisi rafa, nasab atau majrur, tergantung kedudukannya dalam kalimat ya, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Misal contohnya hadhihi mudarrisatul lughatil arabiyyah, ini adalah guru perempuan, guru bahasa Arab perempuan. Maka hadhihi ismu isyaratin mabniun alal kasri, mabni dengan kasrah. Fi mahalli raf'in mubtada ya, sebagai marfu, sebagai mubtada. Mudarrisatu khabaru mubtada'i marfu'un bil dhammah, al-lughati mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Al-arabiyyati na'tun lil mudhaf, sifat bagi mudhaf, mudil mudhafi ilaihi majrurun bil kasrah, majrur dengan tanda kasrah. Kemudian poin selanjutnya arabi idza waqa'a ba'da ismil isyarati ismun iktarana bi'al u'ribal ismul muqtarinu bi'al ala annahu badalun li ismil isyarati wa bittali yu'akhidhu hukmuhu. Nah, jika apabila setelah isim isyarahnya itu ada isim yang isim itu ada alif lamnya, maka isim tersebut di'irab sebagai badal ya bagi isim isyarah tersebut. Dan kemudian dia mengambil hukum i'rabnya. Jadi ya bisa badal atau bisa yang lain sebenarnya. Contoh hadzat talibu mujtahidun, pelajar ini rajin. Nah, jadi sebenarnya bisa juga badal atau khobar ya, tergantung nanti konteksnya gimana. Salah hadza at-talibu juga bisa mubtada khobar, tapi di sini hadza at-talibu mujtahidun berarti at-talibunya badal. Hadza ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada, pada posisi marfu sebagai mubtada. Kemudian at-talibnya badalun lismil isyarati marfuun bil dhammah, badal bagi isim isyarahnya dan dia marfu dengan tanda dhamma. Mujtahidunya khabarul mubtada'i marfu'un bil dhamma, khabar marfu ya dengan tanda dhamma. Contoh yang lain, qara'tu hatainil qissatain, aku membaca dua cerita. Maka qara'tu fi'lun madhi mabniun ala sukun, mabni dengan tanda sukun. Watta'u dan ta'nya itu ya, dan ta'nya itu dhamirun. Watta'u dhamirun mabniun 'alal dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ta'nya itu dhamir ya, dan dia dhamir mabni dengan tanda dhamma pada posisi marfu sebagai fa'il. Ya, kemudian hataini. Hataininya ya, hataininya itu ismu isyaratin maf'ulun bih mansubun bil ya, mansub dengan tanda ya. Li'annahu mu'rabun i'rabal musanna. Jadi ya, dia di'irab ya dengan i'rab musanna hatain. Al-qissatain dua cerita ini badalun lismil isyarati mansubun bil ya, badal bagi isim isyarah hatain tadi ya, dan dia mansub dengan tanda ya. Malhudhatun catatan alhamzatu yusyaru ila ida jam ima la yaqilu bismil isyarati lil mufradil muannasati hadhihi au tilka wa au tilka. Jadi diisyaratkan itu kita memberikan isyarat isyarah kepada jamaah yang tidak berakal, ya jamaah yang tidak berakal dengan isim isyarah ya dalam bentuk mufrad muannas, yaitu semisal hadhihi dan tilka. Kemudian waqalilan yusyaru ilaihi bi kalimati haula au bi kalimati ulaika, dan jarang sedikit sekali kalau kita mengisyaratkannya dengan kata haula atau ulaika. Misal contohnya di sini hadhihi al mabaniyu alijatun wa tilkal mayadinu fasihatun. Bangunan-bangunan ini jamak ya, jamak dia. Jamak tidak berakal. Aliyatun tinggi, maka itu di pakainya hadhihi ya, pakainya hadhihi. Wa tilkal mayadin, dan lapangan-lapangan itu fasihatun, itu luas. Ya, jadi seringnya begitu. Jamak tidak berakal isim isyarahnya pakai mufrad muannas. Kemudian alba yang B, idza tasalat bismil isyarati kaful khitabi wa dzukira ba'daha al-mukhatab wa dzukira ba'daha al-mukhatab fa innal kafa tutabiqu al-mukhataba fil ifradi wat tasniyati wal jam'i. Apabila isim isyarahnya bertemu dengan kaf khitab dan setelahnya itu disebutkan mukhatabnya, maka kafnya ini ya bisa dia menyesuaikan mukhatabnya dari sisi mufrad, musanna dan jamaknya. Misal contohnya dzalikal kitabu mufidun ya Muhammad, kitab ini bermanfaat wahai Muhammad. Kalau dia yang mukhatabnya dua menjadi dzalikumal kitabu mufidun ya shadiq ya shadiqiyya, kitab itu bermanfaat wahai dua temanku. Kalau banyak zalikum, zalikumul kitabu mufidun ya asdiqai, kitab itu bermanfaat wahai teman-temanku. Kalau perempuan, zalikunna alkitabu mufidun ya sayyidati, kitab itu bermanfaat wahai ya nyonya-nyonyaku gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan, bisa juga tetap saja zalika terus, zalika, zalika, zalika. Tapi kalau menyesuaikan mukhatabnya ini lebih bagus. Ini lebih lebih bagus. Kemudian poin selanjutnya, ajim. Tadkhulu kafu tashbihi ala ismil isyarati dza fa naqul kadza bima'na mithlu. Ya. Maka kaf tashbih ini bisa masuk ke isim isyarah dza, ya. Kemudian kita mengatakan kada ya bi makna mithlu, maka ya dengan makna kada ini ya demikian juga. Contoh ya mislu alim tu aliyan fadilan, aku tahu bahwasanya Ali mulia, wa alim tu akhahu kada, dan aku juga tahu bahwasanya saudara laki-laki si Ali ini kada, ya juga demikian, yaitu seperti dia. Waqad tadkhulu ha'u tanbihi ala kadza, dan terkadang ha tanbih juga masuk ke kadza. Maka jadi semisal firman Allah di surat An-Naml ayat 42, Allah Ta'ala berfirman ahakadza arsyuk, ya ahakadza arsyuki, apakah demikian ya singgasanamu. Maka di sana ada ha'u tanbih. Waqad yu'ta bil lami wal kafi fi akhiriha, dan terkadang didatangkan lam dan kaf pada akhirnya. Misal contohnya alimtu aliyan fadilan wa alimtu akhahu kadza lika. Jadi ada lam sama kaf. Aku tahu bahwasanya Ali mulia, dan aku juga tahu bahwasanya saudara laki-lakinya juga demikian mulia. Jadi kadza lik akhahu kadza. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.